Konsultasi Syariah. Tidak tahu kapan tanggal 1 Muharram, bagaimana puasanya? Pertanyaan. Saya tidak tahu kapan masuknya tanggal 1 Muharram, karena tidak ada pengumuman sidang isbat yang biasanya dilakukan pemerintah saat Ramadan dan Dzulhijjah. Lalu bagaimana saya puasa Asyura? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ketika kita tidak tahu kapan tanggal 1 Muharram, kondisi yang terjadi adalah ketidakjelasan antara tanggal di satu hari dengan tanggal sebelumnya. Artinya, kita ragu apakah sudah masuk tanggal 1 Muharram ataukah masih tanggal 30 Dzulhijjah. Demikian pula ketika di tanggal 9, kita ragu sudah tanggal 9 Muharram ataukah masih tanggal 8 Muharram. Sudah tanggal 10 Muharram ataukah baru tanggal 9 Muharram, dan demikian seterusnya. Dalam kondisi semacam ini, para ulama menganjurkan agar kita berpuasa selama 3 hari, 9, 10, dan 11 Muharram, sehingga kita bisa dengan yakin telah melakukan puasa Tasu'a tanggal 9 dan puasa Asyura tanggal 10. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Syu'bah menceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau berpuasa di hari Asyura ketika safar, dan beliau mengiringi dengan puasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya karena khawatir tidak tepat harinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Demikian pula, terdapat keterangan dari Ibnu Sirin bahwa beliau menghilangkan keraguan dengan melakukan puasa sebanyak 3 hari. Dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad Asy-Syafi'i dan Ishaq bin Rahuyah. Ahkam Yaum Asyura. Demikian, Allahu A'lam.